الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan oleh Allah pada pagi hari yang berkah ini. Ini setelah selesai melaksanakan salat subuh dan melakukan zikir azkar sabah, untuk kembali belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal berapa? 4 apa? Kok berbeda pendapat ini ya? Kalau pemerintah kita ada penetapan? Belum ada ya? Raja mengacu ke pemerintah biasanya seiring dengan Masehi ya. Sekarang tanggal 7, tanggal 7 berarti berapa hari tanggal 9? Hari Sabtu, Ahad, Senin berarti ya. Ya, ya, kalau kita sudah mengetahui tanggal 9, 10-nya mudah ya. Ya, yang kita tuju tanggal 9-nya. Tanggal 9 Muharram, atau berarti 10-nya hari Selasa. Ya, 10-nya hari Selasa. Kita hari Selasa insyaallah, kalau memang hari ini tanggal 7 ya, maka hari Selasa tanggal 10 Muharram. Ya, ribuan tahun yang lalu, ya, karena dengan hijrahnya Nabi saja sudah 1400 tahun, 440 tahun, ya, 1440 sekarang, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu 1440 tahun yang lalu. Nabi SAW lahir 500-an Masehi, 571. Dan Nabi Musa AS jauh sebelum Nabi Isa. Nabi Musa AS jauh, berarti kita tidak salah mengatakan ribuan tahun yang lalu. Di tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tampakkan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Terutama untuk nabinya, rasulnya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan sebuah peristiwa yang besar yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya, yaitu keluarnya Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir. Setelah ratusan tahun di bawah penindasan Fir'aun dan bala tentaranya dan penduduk Mesir secara umum, Bani Israel penduduk pendatang di Mesir. Mereka aslinya Palestina. Mereka pergi dari salah satu kampung di Syam, di Palestina. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam, nenek moyang Nabi Musa, mendapatkan kedudukan di Mesir. Dan dia kedudukannya luar biasa, istimewa. Qala ja'alni ala khazainil ardi. Jadikan saya yang mengurusi bendahara Mesir. Dipilih oleh Fir'aun sebagai pejabat penting. Dan ketika itu bertemulah dia setelah perpisahan yang lama dengan ayahnya, dengan keluarganya, dan diboyong semua keluarganya ke Mesir. Mulailah Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub, tinggal di Mesir, terus berketurunan. Dalam sebagian riwayat Taurat, jumlah mereka yang ketika itu pergi meninggalkan perkampungan tersebut sekitar 70-an. Ya. Kemudian berkembang lama dan berganti pula penguasa Mesir. Fir'aun Nabi Yusuf tidak Fir'aun Nabi Musa. Ya. Fir'aun Nabi Yusuf seorang penguasa yang adil. Ya. Penguasa yang mementingkan semua yang tinggal di negerinya, memperhatikan kebutuhan semua yang tinggal di negerinya. Ya. Nah, semenjak itulah bertempat atau berdomisili keturunan Nabi Ya'qub bersama Nabi Ya'qub sendiri dengan 12 orang anak keturunannya di Mesir dan yang lain-lainnya. Tibalah saatnya ketika Fir'aunnya berubah, berganti jadi seorang penguasa yang zalim, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai berani mengaku sebagai pencipta, penguasa tertinggi. Allah berfirman mengabarkan ungkapan Fir'aun di masa Nabi Musa, ana rabbukumul a'la. Saya adalah penguasa kalian tertinggi. Maksudnya tidak ada yang lebih berkuasa daripada saya, dan saya adalah Rabb kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu kalian punya sesembahan selain saya. Ya. Nanti dia mengatakan la ilaha illa ana. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. La ilaha illa ana. Kata Fir'aun ini. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan kesombongannya. Sebelum ungkapan itu, di waktu yang sama, ia menzalimi Bani Israel. Menganggap mereka ini bukan manusia seperti mereka. Diperbudak. Ya, diperbudak, dijadikan pekerja-pekerja. Dan lapisan masyarakat di Mesir ketika itu terbagi dua. Ya, al-aqbat, yaitu penduduk pribumi dengan Bani Israel, penduduk pendatang. Nah, yang pendatang ini pergaulan dengan mereka berbeda. Jadi mereka adalah harta milik, mereka budak, mereka para pekerja, dan seterusnya. Sampai ya, Fir'aun karena pernah bermimpi ada dari Bani Israel ini yang akan meruntuhkan kekuasaannya, maka ia membunuh anak-anak laki-laki, karena yang dia lihat dalam mimpinya itu laki-laki, anak laki-laki. Maka setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh, disembelih. yuqattiluna abna'ahum, yudhabbihuna abna'ahum. Dan sebelumnya program ini memang sudah ada. Sebelum dia bermimpi pun, sebagian menurut sebagian ahli tafsir, sebelum dia bermimpi pun dia sudah melakukan program ini, tetapi tidak terlalu dimarakkan seperti setelah dia bermimpi. Programnya yang dilakukan sebelum dia bermimpi itu tujuannya agar tidak banyak laki-laki dari Bani Israel, yang ada hanya perempuan saja, sehingga tidak dikhawatirkan apa-apa. Ya, perempuan kalaupun mereka apa banyak, tetapi ya, tentu tidak seperti laki-laki. Jadi diperbanyak perempuan, laki-laki diperkecil jumlahnya. Maka diupayakan memperkecil jumlah laki-laki dengan ini program sebelum dia mimpi. Sudah ada itu. Memperkecil jumlah laki-laki karena dia ingin tetap Bani Israel ada di Mesir dan tidak ada pemikiran untuk keluar dari Mesir. Karena kalau perempuan mereka juga khawatir berangkat sesama mereka meninggalkan Mesir. Maka diperkecil jumlah laki-laki dan ditambah lagi setelah dia bermimpi ada di antara anak laki-laki Bani Israel ini yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Maka dia perkuat programnya tadi dengan semakin beringas, semakin ganas, ya, memantau wanita-wanita yang mengandung dari Bani Israel. Jadi semua yang hamil dari wanita itu sudah diketahui siapa dia, kampungnya mana, ya, sudah ada datanya di petugas-petugas Firaun. Maka ketika itu tidak ada yang melahirkan anak laki-laki kecuali mati, ya, dari Bani Israel. Tentunya Firaun sebagai seorang hamba tidak mungkin bisa melawan Allah, ya, untuk bisa mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika lahir Nabi Musa, lahirnya Nabi Musa di luar, ya, keluar dari pantauan dan pengawasan Firaun. Ya. Keluar. Allah bisa saja untuk tidak memperlihatkan kandungan ibunda Nabi Musa. Sehingga terlihat oleh semua orang bahwa dia biasa-biasa saja dan tidak hamil. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala maha kuasa untuk membutakan atau meniadakan fungsi mata ketika ia, ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya di tengah-tengah kepungan pasukan khusus Quraisy dengan kesiagaan yang luar biasa, Nabi keluar mereka tidak melihat, ya. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meluputkan kandungan ibunda Nabi Musa dari pantauan dan pengawasan Firaun dan bala tentaranya. Lahirlah Nabi Musa. Tidak ada yang mengetahui. Dan ibundanya pun karena dia manusia khawatir. Ya, setelah lahir kekhawatiran yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat, ya, menyusun aturan, menyusun strategi, ya, yang di luar pengetahuan seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk meletakkan bayi yang sudah lahir tersebut di dalam sebuah peti, ya, dan peti itu letakkan di dalam di aliran air, masukkan ke sungai, masukkan ke laut, kemana laut bawa dia terserah, pokoknya kamu letakkan dalam peti, letakkan dalam laut, selesai. Allah yang mengurus. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala bawa peti tersebut bersama isinya ke istana Firaun. Ya. Padahal itu yang dicari oleh Firaun, sekian nyawa melayang, yang dicari yang dibawa ke rumahnya itu. Ya. Sekian nyawa anak laki-laki yang melayang mati dibunuh oleh tentara-tentara Firaun, yang dicari itu yang dibawa ke istananya. Allahu Akbar. Dipertemukan yang dicari itu dengan Firaun, walaupun memang dia curiga, tetapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan kecurigaan tersebut dengan tanda-tanda. Ya. Istrinya meminta untuk dipelihara, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita. Kemudian diterima usulan istrinya ini, digendong-gendonglah, ditimang-timang anak ini oleh Firaun. Dia yang mencari, dia pula yang merawat. Dia mencari untuk membunuhnya, ternyata dia yang merawatnya, dan dia yang membiayai hidupnya, dan hidupnya lebih besar biayanya daripada anak-anak yang lain. Bayangkan, ya, untuk ibunda susuannya itu dikeluarkan biaya besar, ya. Sementara yang menyusukan ibunya. Makanya Allah janjikan kepada ibunya, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan dia kepadamu. Ya. Sekarang engkau lepaskan, dan engkau harus yakin bahwa dia akan kembali. Walaupun seorang wanita, seorang ibu, seorang hamba yang tidak tahu bagaimana Allah berbuat, bagaimana rahasia Allah, masih tetap merasa kehilangan. Namun sekarang banyak ibu-ibu yang tidak merasakan itu. Dengan mudahnya mencampakkan anaknya. Ya. Dengan mudahnya membunuh anaknya. Ini berita terbaru kita dengar. Ditemukan bayi yang dikubur hidup-hidup. Masih hidup pula. Ya. Ditemukan bayi yang dikubur. Luar biasa manusia ini kejamnya. Dan bayi ini lahir dari hubungan di luar nikah, yang dihalalkan oleh sebagian orang. Perzinahan dihalalkan. Nabi sana, jangan, tidak perlu kita bingung-bingung. Nabi sudah memberitahukan ribuan tahun yang lalu bahwa akan ada yang menghalalkan zina. Kita mungkin heran, ya, kenapa akan muncul orang yang menghalalkan zina? Ada Nabi yang mengabarkan. Kenapa kita mesti repot-repot? Ya. Nabi mengabarkan akan datang, ya, orang-orang nanti yang menghalalkan zina. Kalau kita cerita di sini, ada. Tentu yang menghalalkan zina kan yang dimaksudkan Nabi kaum muslimin. Nabi tidak berbicara tentang orang kafir. Orang kafir jelas menghalalkan segala-galanya. Ya. Akan datang dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, ya, menghalalkan sutra, yastahilluna al-hira wal harir waz zina wal ma'azib, ya, menghalalkan alat-alat musik. Ini kita tidak terlalu gempar, ya, gemparnya ketika muncul orang yang menghalalkan zina, padahal Nabi sudah mengabarkan. Kita menghalalkan, bertambah yakin kita kepada Nabi sebagaimana yakinnya orang itu ketika dia melihat Dajjal. Dia melihat Dajjal langsung, melihat bagaimana kekuasaan Dajjal, bagaimana keahliannya bisa menyuruh hujan-hujan, bisa menyuruh orang hidup-hidup, orang mati hidup kembali bisa. Dia tinggal mengatakan, saya benar bertambah iman saya kepada Nabi karena ini yang ia beritahukan kepada saya tentang Dajjal yang akan muncul. Bertambah imannya justru. Nah, ini yang kita katakan, bertambah iman saya kepada Nabi, ternyata memang ada faktanya. Ya. Orang yang menghalalkan zina. Nampak. Anak yang lain tadi dibunuh oleh ibunya, biasanya di luar nikah, di luar nikah yang sah, dan dia malu. Ini menunjukkan bahwa zina itu kotor. Dapat anaknya saja malu. Dapat anaknya malu, orang tuanya sendiri. Dan melakukan dosa yang lebih besar dari zina, yaitu membunuh darah dagingnya. Ibunda Nabi Musa dengan kesedihan yang luar biasa. Dan di saat itu Allah ilhamkan kepadanya, inna radduhu ilaiki. Sungguhnya kami akan balikkan kamu, dia kepadamu. Nah, itu tadi. Fir'aun yang mencari Nabi Musa untuk dibunuh, dan dengan mengorbankan sekian banyak nyawa, Nabi Musa ditimang-timangnya, mengeluarkan biaya besar, didatangkan wanita-wanita, ibu-ibu muda untuk menyusukannya, semua tidak terima oleh Nabi Musa. Fir'aun khawatir, bayangkan, padahal itu yang dicari untuk dibunuh, khawatir melihat Nabi Musa menangis karena kehausan, kelaparan. Sekian lama berada di permukaan laut, dibawa oleh gelombang jauh. Ya. Tentu dia haus. Ya. Dicari ibu-ibu muda, tetapi dia juga tidak mau menyusu. Datanglah kakak Nabi Musa. Ya. Karena ibunya berpesan, coba cari berita tentang adikmu. Ya. Qala li ukhtihi qussih. Qussih itu cari jejaknya. Di mana dia? Apa beritanya? Kemana dia? Ya. Maka dapatlah berita bahwa kerajaan menemukan bayi. Bukan bayi yang di ini, jangan pula dianggap ini dibuang bayinya. Allah yang memerintahkan untuk melakukan itu. Ternyata membuang bayi ini adalah perintah Allah. Dibuang oleh ibu-ibu. Nabi Musa, ibu Nabi Musa yang disuruh. Dan dia akan kembali lagi. Disuruh Allah untuk menampakkan kelemahan Fir'aun. Dan berdatanganlah ibu-ibu muda, wanita-wanita yang baru melahirkan, untuk menyusukan Nabi Musa. Tidak ada yang diterima oleh Musa. Maka kakaknya tadi pun datang dan memberikan nasihat. Saya punya pendapat bahwa saya tahu ada, ya, mungkin seorang wanita yang saya berharap dia bisa menerima air susunya. Ya, tentu siapa yang tidak mau, anak yang tidak mau dengan susu ibunya sendiri. Ya. Maka didatangkanlah ibunya, dan ini yang dijanjikan oleh Allah. Allah berikan kepada Nabi, ibunda Nabi Musa, akan balik, kami balikkan. Maka ternyata ketika Nabi Musa menyusu dari ibunya, akhirnya Fir'aun lega. Nah, berarti kamulah ibu susunya. Dibutakan oleh Allah. Seharusnya dia berpikir bagaimana dia begitu teliti untuk melakukan berbagai macam makar agar anak yang dicari itu bisa mati. Nah, ketika dia bertemu dengan ibunya, seakan-akan dia lupa. Lega, dan dia mengatakan, kami beri kamu upah segini. Nyusukan anak sendiri diupah. Ada sekarang ini disusukan anak sendiri diupah? Ada. Gimana caranya? Ketika sang suami dengan istrinya bercerai, anaknya masih bayi. Ya. Kalau mereka sepakat untuk menjadikan wanita menyusukan yang lain, maka diupah. Kalau istri ini minta upah, karena dia yang menafkahkan orang ayahnya. Jadi, kalau ibu ini punya, dapat cara dari Ustaz Asfri apa? Kalau minta upah, cerai dulu. Ya, menyusukan anak. Nah, ini kasus yang lain. Bahwa seorang ibu menyusukan anaknya dapat upah selain dari kisah Nabi Musa, itu dia. Dalam kasus ketika sang suami dengan istri bercerai sementara anaknya dalam masa menyusu, ya. Sang ayah ini memberikan upah kepada ibunya, kepada mantan istrinya, untuk menyusukan anaknya. Ya. Kembali kita kepada cerita Nabi Musa, disusukan oleh ibunya, diupah, kembali ke rumahnya, ibunya lega, bahagia, menyusukan anak sini, upahnya besar, akhirnya Fir'aun, ya, dengan segala macam makarnya, tidak mampu melawan, ya, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin, wa yamkuruna wa yamkurullah. Yuriduna an yuthfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi wallahu yutimmu nurahu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Nabi Musa dipelihara, dirawat, ya, sampai dewasa. Nanti ada kejadian ketika Nabi Musa berjalan-jalan di kota sebagai anak-anak muda biasa keluar, dan dia bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Sudah diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Qasas, dalam surat An-Naml, dalam surat Al-Qasas, ya. Ternyata dia lihat dari bentuk rupanya juga berbeda, ya. Karena memang kalau orang bisa menetapkan ini orang satu daerah dengan saya, dengan yang bukan. Apalagi dipisah oleh laut, jauh jaraknya. Antara orang, kalau kita melihat perbedaan antara orang, ya, Yaman dengan orang Arab Saudi, ya, kalau kita sudah biasa, kita bisa mengetahuinya. Kita pun di Arab Saudi sana, bisa melihat ini orang Malaysia dengan bukan Malaysia. Ya. Jadi ketika ada dua orang berkelahi ini, Nabi Musa paham ini bukan, ini penduduk, ini orang Mesir asli, ini bukan. Tahu dia. Ya. Maka apalagi yang bukan orang Mesir ini nampak dia kalah, ya, oleh Nabi Musa, dan bahkan dia minta tolong. Maaf. Akhirnya ditolong oleh Musa, dan dia memukul dengan tujuan untuk mengalahkan saja dengan sekali tinju. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali tinju mati. Lihat bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa. Kemudian akhirnya pada hari berikutnya dia berjalan-jalan lagi dan menjumpai Bani Israel tadi berkelahi lagi. Ternyata memang dia, ya, suka berkelahi, ya. Nampak premannya, walaupun dia orang biasa, orang menderita, tapi tetap mentalnya mental preman. Makanya ketika Nabi Musa melihat dia berkelahi lagi, Nabi Musa menegurnya. Ya, menegurnya. Dan sebenarnya ketika dia berkelahi, mungkin karena melihat Nabi Musa lagi, dia melihat ada yang akan membantunya lagi, maka dia dengan bangganya. Ini diantara yang kita ketahui, kenapa penduduk Mesir tadi mengetahui Nabi Musa yang membunuh kemarin, karena tidak ada yang menyaksikan ketika itu. Itu dari orang Bani Israel ini, ketika dia melihat Nabi Musa, dia berkelahi, dia dapat bangga lagi. Dia hanya datang lagi, Musa, saya akan dibantu lagi. Bahkan dia berkata kepada orang Kebeti ini, kamu akan mati nanti sebentar lagi. Sebagaimana, ya, orang yang akan bantu saya telah membunuh, ya, kemarin orang yang sama, maksudnya orang penduduk asli, penduduk pribumi. Akhirnya terbongkarlah cerita Nabi Musa membunuh orang ini, membunuh orang penduduk pribumi di waktu Fir'aun ini adalah dosa besar. Bila mana dilakukan oleh orang Bani Israel, ini adalah kesalahan, pelanggaran, kriminal yang tidak bisa di tidak bisa ditoleril, tidak bisa dimaafkan, harus mati. Maka Nabi Musa pun diponis mati oleh kerajaan karena melakukan dosa besar membunuh pribumi. Dan Allah Subhanahu wa taala, memang inilah sunnatullah, ada orang-orang yang beriman di tengah orang-orang kufar yang menyembunyikan keimanannya. Ya, datanglah waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seseorang mengabarkan dengan rahasia bahwa innal mala'a ya'tamiruna, bahwa sudah ada keputusan bahwa engkau diponis mati, pergilah, melarikan diri. Maka Nabi Musa langsung melarikan diri. Ya, tak tahu arah, akhirnya Allah bawa langkah kakinya menuju Madian. Ya, arah ke Syam juga, ke Madian. Kemudian di sana dia dapat cerita, ya, episode yang baru dari cerita Nabi Musa. Ini luar biasa banyak juga pelajaran. Ya, dia bertemu pertama kali dengan sekumpulan orang. Ya, sedang memberi minum kepada hewan ternaknya, dan dia melihat ada dua wanita, tidak melihat cara yang lain kecuali wanita yang lain kecuali dua orang itu, sisanya laki-laki semuanya. Ini yang membuat dia heran, dan dia mengherankan dia juga ketika wanita ini seharusnya membawa hewan ternaknya ke dekat sumber air tadi, tetapi dia, mereka berdua justru menghalau-halau ternak mereka dari mendekat ke sana. Ya, heran Nabi Musa. Wajada min dunihi mumra'ataini tazudan. Ini halau-halau, jangan mendekat. Hewan ternaknya itu kan ingin bergabung dengan hewan ternak yang lain, tapi wanita ini justru menghalang-halangi. Ya. Ini luar biasa pelajaran yang diambil oleh para ulama dan menunjukkan kesolehan dua wanita tersebut. Kalau hewan ternaknya ikhtilat dengan hewan ternak lain, pasti mereka akan ikhtilat. Jadi untuk ikhtilat ini banyak penyebab-penyebabnya. Ya. Terkadang ingin belajar, ya. Ingin belajar agama, ingin apa, akhirnya ikhtilat. Nah, ini untuk menutupi ikhtilat mereka, mereka halangi hewan ternak mereka untuk mendekat berbaur dengan hewan ternak yang lain. Karena kalau mereka biarkan, maka bergaul dengan hewan ternak, mereka juga akan bergaul dengan laki-laki yang di sana. Dan mereka menunggu, kalau laki-laki selesai memberi hewan ternaknya air minum, mereka akan pulang habis semuanya. Barulah mereka, giliran mereka, sehingga tidak ada ikhtilat. Nabi Musa melihat ini, ya, dipantau oleh Nabi Musa, dan setelah melihat kondisi seperti itu, maka Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Kayak ini kenapa? Seharusnya kalian bawa hewan ternak kalian berbaur untuk minum dari sumber air tersebut. Ya, kata mereka berasal, "La nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir." Kami tidak akan bisa memberikan hewan ternak kami ini air minum kecuali para pengembala laki-laki itu pergi. Selesai baru kami, agar tidak terjadi ikhtilat tadi. Maka mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa menawarkan pertolongan. Ya, fasaqa lahuma. Maka Nabi Musa karena laki-laki membawa hewan ternak dua perempuan tersebut dan berbaur dengan laki-laki lain, dan dia bahkan mengangkat tempat penutup sumber air tersebut dengan kekuatan yang luar biasa, dan selesailah. Ini ceritanya sampai nanti. Ya, banyak pelajaran benar ketika dia di Madian itu, ya, dipertemukan dengan orang tua dari dua wanita ini. Hilap para ulama apakah dia Nabi Syuaib yang dimaksud atau Nabi Syuaib yang lain. Tapi benar dia adalah seorang ayah yang soleh. Dan minta cerita, akhirnya ceritakan Musa ke ceritanya ketika di Mesir dan melarikan diri. Dan setelah selesai cerita, maka salah satu dari dua wanita ini mengatakan kepada ayahnya, "Ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Ya, wanita ini karena cerdasnya dan salehahnya, dia melihat dua sifat yang istimewa dari Musa yang tidak akan mungkin dapatkan dari kakek yang lain. Kuat dan amanah. Ya, ini kekuatan. Jadi seorang mukmin, seorang taqi harus kuat. Kemudian amanah, bukan hanya sekedar kuat, agamanya juga harus kuat. Akhirnya lah ditawarkanlah untuk menikah dengan anaknya dengan mahar, ini mahar yang paling lama mengumpulkan dananya. Ya, selama 10 tahun mengembala kambingnya, itulah maharnya. Ya. Maharnya adalah ada dua pilihan antara 9 dengan di antara 8, thamaniyah hijaj. Fa in atmamta 10 fa min indik. 8 atau 10, akhirnya Nabi Musa melakukannya 10 tahun, mengembala, akhirnya dia dapat istri. Sulit Nabi Musa dapat istri. Tetapi istri yang luar biasa itu tidak mungkin terasa sebentar oleh Nabi Musa dengan 10 tahun tadi maharnya. Karena dia lebih berharga dari harta. Wanita salihah. Ya. Hanya menikah dan punya anak, punya keturunan, akhirnya dia kembali ke Mesir. Dan dia dalam perjalanan itu dapat wahyu dari Allah. Dapat wahyu dari Allah, kemudian dia berdakwah kepada Fir'aun, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah pada tanggal tersebut. Tanggal berapa? 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram setelah berkali-kali Nabi Musa meminta izin kepada Fir'aun untuk izinkan saya membawa keluarga saya, kaum saya untuk balik ke negeri saya lagi. Izinkanlah kami. Bebas sebenarnya, tapi mereka tidak mau. Ya. Dan bahkan ketika menawarkan iman, kalau kamu beriman dan mengizinkan saya pergi, dijanjikan memang oleh Fir'aun. Ya. Apalagi setelah dia diberikan ujian-ujian besar oleh Allah, yaitu bencana-bencana, dan mereka tidak mampu untuk mengangkat bencana-bencana tersebut, melawan, menghilangkannya, dan mereka akhirnya kembali kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah dengan janji, kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan engkau memboyong Bani Israel keluar dari Mesir. Itu janji saja, ternyata tidak ada buktinya. Nah, sampailah tanggal 10 itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Musa untuk pergi membawa Bani Israel meninggalkan Mesir untuk selama-lamanya. Dan banyak mereka nanti, Bani Israel tetap Bani Israel. Ya, karena Nabi Musa pun tidak terlalu mereka pun tidak terlalu mengimani Nabi Musa, tapi karena ingin selamat dari penindasan itu saja. Tidak terlalu besar keimanan mereka kepada Nabi Musa. Tapi karena melihat keahlian-ahlian Nabi Musa mengalahkan tukang sihir, akhirnya mereka ada yang sedikit percaya. Makanya ketika di malam hari itu mereka keluar dari Mesir, ya, berombongan. Berbeda dengan hijrah Nabi dengan para sahabat. Para sahabat keluar dari Mekah, meninggalkan kampung halaman menuju tempat lain yang mereka tidak mengenalnya. Sementara Bani Israel pulang kampung. Berat mereka. Bagaimana perbedaan antara dua hijrah ini? Hijrahnya sahabat-sahabat Nabi dengan hijrahnya Bani Israel. Para sahabat Nabi meninggalkan kampung, berat terasa memang. Dan mereka di sana sebenarnya kalau tidak beriman mereka tidak akan ditindas. Tapi karena beriman. Kalau Bani Israel beriman atau tidak beriman, mereka sudah tertindas. Ya, jadi mereka yang suara sahabat Nabi itu pergi karena mempertahankan apa? Iman. Dan yang mereka tuju bukan kampung halaman. Dan mereka perginya bukan berombongan. Mereka bukan pergi berombongan. Mereka pergi berkelompok-kelompok kecil. Bukan sekaligus. Berangkat 10, 1, 2 orang. Satu keluarga, ya dua keluarga, ya itu mereka. Karena kalau berombongan besar kan ada semangat, tapi kalau sedikit tentu kekhawatiran, tetapi menunjukkan keimanan mereka, para sahabat Nabi SAW. Kemudian di malam itu mereka pergi sekaligus, ya, akhirnya ketika fajar menyingsing muncul di ufuk timur, besoknya betapa terkejutnya mereka, mereka berada di pinggir pantai. Sementara Fir'aun dari kejauhan sudah nampak mengejar. Ya. Ya, sudah nampak oleh mereka, dan akhirnya karena memang mereka tidak beriman kepada Nabi Musa dengan keimanan seperti keimanan para sahabat Nabi SAW, mereka mulai takut dan khawatir. Muncul kata-kata, ya, inna lamudrakun, habislah kita, matilah kita, hancurlah kita, mending kemarin tinggal di Mesir, nanti tetap hidup walaupun menderita. Tapi Nabi Musa kuatkan mereka. Jadi yang berimannya Nabi Musa. Berbeda dengan ungkapan, ya, para sahabat Nabi, ya, ketika Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka berperang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bawa kami kemana kamu suka. Walaupun kamu engkau bawa kami menyelam lautan pun kami pergi. Nah, itu berbeda. Maka Bani Israel melihat Fir'aun di depan mereka ada lautan. Tak mungkin mereka menyelam, merenang, menyeberangi lautan. Sementara di belakang pasukan Fir'aun. Bahkan Fir'aun membawa semua pasukannya. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita habislah. Kita akan ditangkap semua dan pasti mati. Ya. Karena kita telah memberontak, kita telah meninggalkan. Kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku ada Allah. Ini ketawakalan yang luar biasa. Merasa Allah tetap bersama. Karena Allah menjanjikan. Janji Allah pasti bahwa Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Allah bersama orang-orang yang bertawakal. Saya hadin, Allah akan berikan saya jalan. Allah akan berikan saya petunjuk. Allah akan berikan saya solusi. Allah akan berikan saya, ya, keselamatan. Benar. Allah memerintahkan Nabi Musa yang Nabi Musa tidak membayangkan sebelumnya. Dia memang bawa tongkat itu kemana-mana. Persis ketika ditanya oleh Allah, wama tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Kata Nabi Musa, ini tongkat saya ya Allah. Kalau saya berjalan, saya gunakan untuk menopang langkah-langkah saya, menguatkan perjalanan. Karena memang tidak ada kendaraan ketika itu. Jauh perjalanan, tongkat yang menguatkan kaki untuk bisa melangkahkannya. Dan untuk menghalau-halau, menggiring hewan ternak saya. Dan saya punya fungsi yang lain. Bisa jadi untuk mengambil sesuatu, mengangkat sesuatu. Ya. Atau memukul hewan-hewan yang membahayakan. Waliya ma'aribu ukhra. Nabi Musa tidak pernah membayangkan tongkatnya isi ini akan bisa membelah laut. Sebagaimana dia tidak pernah membayangkan tongkatnya itu bisa jadi ular benaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal al-bahra. Pukullah dengan tongkatmu itu laut. Famfalaqa, maka laut itu terbelah-belah. Pukulannya satu tetapi belahannya banyak. Ya, belahannya 12 belah. Ya. Dan setiap belahannya itu membuka jalan lurus ke seberang laut sana. Terbuka, seakan-akan tersedot airnya, kemudian air itu membuat semacam jalan. Ya, dia bukan mengeras, bukan membeku. Tidak membeku dia. Cuma air itu terhalang sesuatu, seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi air itu bertemu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Maka setiap suku dari keturunan Israel itu sudah ada tanda-tanda, ini suku fulan, ini suku fulan, ini suku fulan, sudah ada tanda. Mereka memilih satu-satu persatu jalan tol berjalan di permukaan laut. Berjalan di dasar laut. Di dasar laut. Kering, tidak ada setetes air pun. Berjalan mereka, samping kiri mereka air nih. Ya, tapi tidak tahu kenapa dia tidak bisa bertemu. Sampai seberang. Nah, inilah tanggal 10 Muharram itu kejadiannya. Ya, fajar terbit, matahari terbit di ufuk timur hari itu tanggal 10 Muharram. Akhirnya selamatlah semua dengan karena kalau satu jalan saja sementara mereka banyak mungkin mati mereka di dalamnya. Mati mereka jalan karena seperti kisah terowongan Mina dulu. Ribuan, 1000 lebih meninggal di terowongan Mu'aisim di Mina dahulu. Tahun 1980-an ya. Karena satu orang berkumpul dalamnya. Tetapi Allah SWT bukan memberikan satu jalan. Tetapi setiap suku ada jalan. Dan mereka tinggal milih. Bebas. Ya. Sampai di seberang sana dan mereka selamat. Dan tibalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Awalnya memang mereka khawatir, ini kok bisa ya? Fir'aun dengan kekuatan dan kekuasaannya heran, kok bisa? Laut terbelah-belah begitu? Awalnya dia khawatir, tetapi Allah dan para ulama tafsir menceritakan banyak kisah. Ya, ketika kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun itu, jangankan Fir'aunnya, kudanya pun takut. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau mereka Jibril yang menjelma seperti kuda betina ya, yang menggoda kuda Fir'aun ini. Akhirnya dia masuk. Ketika kudanya masuk, semua masuk dan semuanya sudah ada di dasar laut. Semua belantaranya ada di dasar lautan. Dan dengan mudahnya Allah SWT pertemukan kembali air tersebut dan mereka tidak bisa naik ke permukaan. Tertahan mereka di dasar laut. Dan tidak ada nampak mayatnya mengapung sedikit pun. Semuanya ditelan oleh laut. Tidak tahu kemana. Kecuali Fir'aun. Fir'aun Allah takdirkan untuk muncul ke permukaan laut. Itu pun karena Bani Israel juga. Karena Bani Israel juga. Maka Allah tampakkan. Mereka masih ragu. Tidak akan mati Fir'aun itu. Dia kan Tuhan. Ya. Akhirnya Allah perlihatkan. Buktikan bahwa benar-benar Fir'aun itu mati. Ya. Mati nampak. Inilah nampak ketidakberimanan orang-orang Bani Israel dengan Nabi Musa. Dan setelah sampai di seberang, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan mereka. Bahkan mereka berani nantinya minta Tuhan. Minta ke Musa, ya, Musa coba kamu buat pula Tuhan untuk kami. Karena dia ada orang yang menyembah selain Allah, akhirnya mereka ija'an lana ilahan kama lahum aliha. Buat kepada kami Allah yang kami sembah, ya. Dan bahkan ketika disuruh masuk Mesir untuk berperang mereka juga tidak mau. Banyak penyimpangan, penentangan, pembangkangan mereka. Ya, sampai-sampai nanti yang sampai ke masuk ke Baitul Maqdis itu, Nabi Musa meninggal sebelum itu. Ya. Harun pun saudaranya meninggal sebelum itu. Lama mereka dalam tersesat saja sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Setelah pembangkangan mereka itu 40 tahun mereka tidak tahu kemana arahnya, padahal dari Laut Merah ke Turmagis sebentar cuma, tapi disesatkan oleh Allah. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Makanya banyak yang meninggal dunia dalam perjalanan setelah diselamatkan Allah untuk masuk Baitul Maqdis. Dan yang masuk ke Baitul Maqdis sedikit. Ya, sedikit sekali. Dan inilah hari itu, hari di mana Allah SWT selamatkan Nabi Musa, terutama ya, dengan orang-orang yang beriman bersamanya, dengan Bani Israel. Dan masyarakat jahiliyah, sekian ribuan tahun setelah itu, mereka berpuasa. Ini menunjukkan bahwa kisah-kisah Nabi itu tersebar. Tersebar kemana-mana dan Nabi SAW berpuasa, masyarakat jahiliyah berpuasa, Mekah berpuasa, Madinah berpuasa, yang lainnya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sampai di Madinah, Nabi kan pergaulan dengan Yahudi tidak terlalu dekat ya ketika di Mekah. Dan dia baru berjumpa dengan Yahudi ketika sudah hijrah. Heran dia, kalian juga berpuasa? Iya. Kata mereka, justru kami yang seharusnya berpuasa. Karena hari ini Nabi Allah SWT selamatkan Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun, kata orang Yahudi di Madinah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami yang lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW pertegas lagi, karena sudah tahu alasannya. Diperintahkan Nabi berpuasa, tetap melanjutkan puasa di tanggal 10 Muharram ini, dan memerintahkan, ini sebelum turun puasa Ramadan ya, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka para sahabat semua berpuasa, dan bahkan para ulama mengatakan puasa Asyura ini awalnya fardu. Makanya para sahabat berpuasa dan bahkan membawa anak-anaknya puasa. Hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat itu melatih anaknya berpuasa, kemudian ketika mereka rengek-rengek, menangis-nangis, minta makan, dilengah-lengahkan dengan permainan, ini puasa Asyura. Ya. Kejadiannya puasa Asyura. Jadi mereka bawa anak-anak kecil, melatih mereka berpuasa Asyura. Di perintah Nabi, wa amara bisyamihi. Maka dia awalnya fardu, sebelum turun fardu puasa Ramadan. Setelah turun fardu puasa Ramadan tahun keberapa? Banyak yang tidur ya kalau bercerita. Tahun keberapa puasa Ramadan diturunkan fardunya oleh Allah? Tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Akhirnya puasa Asyura ini tetap dilanjutkan oleh Nabi. Walaupun hukumnya sudah turun menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Dan dia tetap berpuasa sampai akhir hayatnya. Nabi SAW meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah 8 kali dia berpuasa Ramadan, tetap berpuasa Asyura. Ya, pada Muharram tahun ke-11 dia berpuasa. Kan dia meninggal bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Kan sudah lewat puasa Asyuranya kan? Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Muharram tahun ke-11 ini dia berpuasa. Dia berpuasa, tetap berpuasa, dan di tahun itu dia mulai merasa tidak nyaman ya. Sudah mulai tidak merasa nyaman berpuasa hari Asyura saja. Dan dia berencana, la'in ishtu ila qadimin la'asumanna tasya. Kalau aku hidup sampai tahun akan datang, tahun ke-12, maka saya akan menambahkan puasa hari yang ke-9. Dia sudah tidak merasa nyaman di hari Asyura itu berpuasa, dan bersamaan dengan itu orang-orang Yahudi berpuasa pula. Maka dia ingin menentang, karena memang ini sudah prinsip agama yang dibawa oleh Nabi, untuk tidak menyamakan diri dengan orang-orang Ahlul Kitab. Maka dia berencana sekali untuk berpuasa, menambahkan hari Asyura itu dengan puasa Tasu'a, tanggal 9-nya. Ternyata Nabi beberapa bulan setelah itu meninggal. Habis puasa Asyura tahun ke-11, ya Muharram, Safar, ya sudah mulai sakit-sakitan. Memang pulangnya itu pun sudah mulai sakit-sakitan. Tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang sama, Nabi pun meninggal dunia. Rencana tinggal rencana. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia pergi untuk selama-lamanya, dan itu yang ia pilih ketika Allah menawarkan dia dua tawaran. Yang pertama, meninggal dunia atau hidup sampai hari kiamat. Dan dia memilih untuk meninggal dunia, sehingga rencananya itu tinggal rencana dan tetap menjadi sunnah. Makanya kata para ulama, berpuasa tanggal 9 dan 10 itu lebih utama dari puasa Asyura saja. Ya, lebih utama, lebih afdol ya. Walaupun puasa Asyura itu pun sudah merupakan sebuah amalan yang sunnah, tapi menambahkan tanggal 9-nya ini lebih utama daripada tanggal 10-nya saja. Inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini untuk mengingatkan. Ya. Makanya saya tanyakan tanggal agar semuanya ingat. Ya. Tanggal 7 sekarang, besok 8, Senin 9, Selasanya 10 menurut kalender kita. Ya, itu kalender kita tadi ya. Mudah-mudahan tidak berubah karena itu yang sudah tersebar. Sama tanggal hijrah dengan Masehi sekarang. Itu tanggal berapa sih itu? Berbeda kita dengan tanggal itu. Ya, itu kan perkiraan, Pak. Bapak sekali mungkin lihat bulan kan satu kali setahun, Pak. Ya, enggak tahu cara apanya. Ya, tetap saja mungkin dicari. Kalau saya mendapatkan dari, karena yang biasa ini adalah NU ya. Nah, dari keputusan NU yang saya dapatkan tepat tanggal ini tanggal 7 ya, karena hari Ahad kata mereka tanggal 1 Muharramnya. Ya, Ahad kemarin. Ya. Nah, ini mereka mungkin berdasarkan ru'yah. Kenapa saya? Tidak tahu saya. Jelas itulah berarti tanggal Seninnya tanggal 9, Selasa tanggal 10, dan jangan lupa. Ya, jangan lupa ini amalan sunnah Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mengatakan ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha. Saya berharap kepada Allah agar puasa Asyura ini menghapus dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Satu tahun sebelum. Dan ini berbeda dengan keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah ini puasa Arafah 2 tahun. Satu tahun sebelum, satu tahun sesudah. Sementara puasa Asyura satu tahun sebelum dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keikhlasan untuk mengamalkannya. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ritual-ritual yang lain yang dijelaskan oleh para sahabat yang dilakukan Nabi kecuali puasa. Dan banyak hal-hal yang kita heran melihatnya. Dan bahkan dalam sebagian ajaran dalam orang-orang yang mengaku agama ini menjadikan hari Asyura ini hari menangis, hari ratapan, ya. Hari ratapan, dan bahkan ada hari yang bersuka cita, sebagian lain hari bersuka cita. Ya. Asyura ini adalah hari bergembira, dan ada lagi yang menjadikan itu hari sebagai hari ratapan. Hari untuk bersedih, sementara Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Yang ada hanya berpuasa. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada amalan khusus yang lain yang didukung oleh riwayat-riwayat selain dari berpuasa. Selain dari berpuasa. Tidak ada sholat khusus, tidak ada sedekah khusus, tidak ada memberi makan khusus, tidak ada ritual-ritual yang lain yang dijelaskan dari Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, karena itu yang akan menyelamatkan. Kalau amalan-amalan ini dibuat-buat oleh banyak orang, itu tidak menyelamatkan. Walaupun diharapkan untuk membawa ke surga, tapi tidak akan membawa ke surga kalau lepas atau keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Thank you. Ya, memang dia hari Asyura ini istimewanya adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, bukan karena bulan Muharramnya. Ya, dia memang berada di bulan, tapi hari tanggal 10 itu adalah hari Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, Nabi Musa dan Bani Israel. Yang kedua, mungkin sisi positifnya juga, dia berada di salah satu bulan haram. Dan bahkan khusus bulan Muharram ini, ini ada lagi istilah penamaan yang cukup tersebar juga di media ya sosial ya, tentang penamaan Al-Muharram dengan Muharram. Sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa ya. Karena dia sudah menjadi alam. Muharram tanpa alif lam pun dia sudah menjadi sebuah nama ya. Dia sudah menjadi sebuah nama yang membedakan dia dengan, kalau kita ketika mengatakan bulan Muharram, berarti sudah keluar hal-hal yang haram yang lain. Ya, dia adalah penamaan dengan al dengan Muharram tidak bukan sebuah hal yang prinsip. Karena ketika diucapkan Muharram tanpa al, dia sudah menjadi alam, menjadi nama untuk satu bulan. Sama dengan Safar, sama dengan Ramadan atau Syahrul Ramadan. Ya, sama dengan Rajab dan seterusnya. Jadi dia berada di salah satu bulan yang haram, empat yang haram. Kemudian dia secara khusus berada di bulan Muharram yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dia menisbatkan dengan kepadanya Syahrullahil Muharram. Ya. Puasa yang paling utama adalah puasa di bulan Allah. Ini juga menunjukkan dia mulia. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah ada ibadah-ibadah yang istimewa? Tunggu dulu, ada yang istimewa di hari tersebut, di bulan tersebut ya, secara umum karena dinisbatkan kepada Allah. Ya, ibadah-ibadah yang istimewa yang dikhususkan oleh Nabi ada. Yaitu tadi seperti puasa tanggal 10 Muharramnya, kemudian puasa juga, memperbanyak puasa di bulan ini juga. Ya, karena Nabi SAW tidak diketahui banyak berpuasa setelah Ramadan, selain di bulan Muharram dan juga bulan Syaban. Intinya, memperbanyak puasa. Ini ibadah yang khusus, terutama di tanggal 10 Muharramnya, karena dia adalah hari Asyura, puasa yang disunnahkan Nabi SAW. Kemudian apakah dosa juga dilipat gandakan? Bila mana dosanya adalah dosa membunuh, dosa menzalimi orang, ini jelas bertentangan dengan larangan Allah. Karena memang salah satu dari makna bulan Muharram haram itu adalah tidak boleh menzalimi. Ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi menzalimi diri, menzalimi orang lain di bulan tersebut adalah dosa yang luar biasa karena memang dilarang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di masa jahiliyah ini tidak dilakukan, mereka mengkhawatirkan. Ya, makanya di bulan yang haram ini mereka tidak ada berperang, gencatan senjata, tidak ada peperangan. Ya, sebagaimana yang kita pelajari dalam sirah, bahwa setelah berakhir masuk bulan Syawal, akhirnya mereka berhenti dari perang. Dzulqa'dah, setelah selesai bulan Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini masa-masa atau bulan-bulan di mana mereka tidak ada berperang. Jadi kalau terjadi dosa berperang, menzalimi, menyakiti orang lain, maka ini dosanya besar karena nas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaannya, bila apakah dengan dosa-dosa yang lain seperti itu pula, wallahu taala alam, termasuk karena menzalimi diri ini masuk ke dalamnya berdosa, karena dosa itu pada hakikatnya menzalimi diri sendiri. Berdosa, menzalimi diri sendiri, maka larangannya lebih keras di bulan-bulan yang haram ini. Ya. Larangannya lebih keras di bulan haram, walaupun secara nas tidak ada. Tetapi dipahami ketika Allah mengatakan jangan kalian zalimi diri kalian di bulan tersebut, berarti berdosa termasuk yang dilarang oleh Allah karena dosa itu menzalimi diri. Wallahu ta'ala alam. Ya, adapun puasa untuk ibadah, ya puasa ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Sementara ibadah-ibadah yang lain, apalagi ibadah-ibadah yang berkumpul orang banyak di sana dengan makan-makan bersama atau hari ratapan, ya ada sebagian kelompok dalam Islam ini seperti Syiah Rafidhah menjadikan ini Asyura ini atau Asyura khususnya sebagai hari kesedihan, ya, hari bersedih, hari meratap, hari menangis dan seterusnya. Ya, ini tidak ada dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Hari? Hari apa? Salah ya. Hari Arafah sudah lewat. Hari Asyura. Ya. Puasa Ramadan. Ya. Ya, karena apa ya? Mungkin pertanyaannya apakah ketika kita sudah berniat dan tiba waktu hari Asyura ini kita sakit dan tidak bisa berpuasa, apakah bisa diqadha, diganti di hari yang lain atau dibayar fidyah seperti ketika kita tidak bisa puasa Ramadan karena awalnya wajib kemudian disunnahkan. Dari jawaban dari ujung pertanyaan tadi, dia awalnya wajib dan disunnahkan berarti lepas semuanya. Dia sudah menjadi puasa sunnah, ya, dan tidak ada konsekuensi-konsekuensi apapun juga ketika kita tidak mampu melakukannya. Dan nilai positifnya adalah ketika kita sudah berniat, ya, ada keinginan dan bahkan sudah berniat untuk berpuasa Asyura ternyata ada halangan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Bila mana kita tidak mampu melakukan suatu amalan padahal kita sudah ingin melakukannya, maka akan ditulis untuk kita satu kebaikan. Ya. Dan kalau seandainya kita sudah biasa melakukannya setiap tahunnya, kemudian di tahun ini misalnya kebetulan kita sakit, maka akan ditulis oleh Allah nilai puasa kita sempurna sebagaimana kita melakukan. Nah, ini perbedaannya. Kalau seandainya itu sudah biasa kita lakukan dan dihalangi untuk melakukan oleh halangan uzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sempurna. Kalau kita biasa dapat 100% misalnya, kita akan dapatkan walaupun kita tidak berpuasa. Tapi kalau muncul di saat ini saja karena kebetulan kita mengkajinya di hari ini, ada niat untuk berpuasa, sebelumnya kita tidak berpuasa, ternyata sakit, maka kita akan mendapatkan satu poin kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan sebuah kebaikan, ternyata dia tidak jadi melakukan karena uzur, maka dia akan mendapatkan satu poin pahala sempurna. Nampak perbedaannya? Yang pertama, dia baru memulai karena muncul seketika ini pengetahuannya. Tetapi yang pertama tadi, yang pertama yang saya maksud adalah ketika sebelum-sebelumnya dia sudah rutin melakukannya setiap tahun dan sekarang tidak berpuasa lagi semakin mantap dan ternyata ada halangan, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau dia dapat 100, maka dia akan dapat 100 poin. Lain halnya yang kedua, ketika dia sebelum-sebelumnya tidak pernah berpuasa dan niatnya muncul sekarang karena ada yang menjelaskannya dan dia mulai baru tahu, ternyata dihalangi oleh sakit, maka dia akan mendapatkan satu poin pahala karena dia sudah berkehendak untuk melakukan sebuah kebaikan. Adapun konsekuensi tadi tidak. Apakah dia mesti mengqadha? Tidak. Ya, atau dia mesti mengqadha? Tidak. Kalau memang merasa tidak puas, perbanyak aja puasa di waktu-waktu yang disunahkan puasa setelahnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Pertanyaannya? Iya, ada beberapa waktu dilarang sholat oleh Nabi SAW. Ya. Yang pertama, ada lima ya. Yang pertama setelah sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh, dilarang. Dan yang kedua sampai terbenam matahari. Sampai terbit matahari. Ini waktu dilarang sholat. Kemudian ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Ya, belum tergelincir. Ini yang ketiga. Yang keempat setelah sholat asar. Yang kelima sebelum terbenam matahari. Ya, sebelum terbenam matahari. Ini sangat dilarang oleh Nabi SAW. Maka dilarang sholat. Ya. Kalau jamnya berbeda-beda ya, berubah-ubah. Pokoknya sebelum azan. Ya, sebelum azan. Dan larangan ini para ulama merinci. Lima waktu yang terlarang tadi, para ulama ada yang memutlakkan larangan. Tidak dibenarkan sholat apapun juga. Sampai sholat jenazah pun tidak. Sampai sholat yang ada penyebabnya pun tidak. Mutlak tidak dibenarkan untuk sholat. Ada lagi yang berpendapat, dikecualikan sholat yang ada penyebabnya. Ya, ketika kita hendak masuk masjid dan mau duduk. Nah, duduk ini penyebab sholat. Duduk ini penyebab sholat, maka dibenarkan. Karena ada penyebab sholatnya, bukan sholat mutlak begitu saja. Tapi ada penyebabnya karena kita hendak duduk. Kalau yang pertama tadi, di saat dia masuk masjid, di waktu terlarang, dia boleh duduk tanpa sholat. Ya. Karena dia mutlak, tidak dibenarkan sama sekali sholat. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, mereka mengecualikan sholat yang ada penyebabnya, seperti yang kita contohkan, sholat tahiyatul masjid. Walaupun dia misalnya masuk masjid di waktu terlarang, kemudian dia hendak duduk, maka duduknya tersebut membuat dia mesti sholat, maka sholat ini dibenarkan keluar dari larangan, pengecualian dari larangan. Atau seperti sholat jenazah setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar, setelah sholat subuh ada sholat jenazah, maka sholat jenazah ini keluar dari larangan. Kalau yang pendapat pertama tidak dibenarkan sholat jenazah setelah sholat asar sampai terbenam matahari, karena mutlak larangannya. Dan pendapat yang kita lihat dari dalil-dalilnya kuat adalah pendapat yang kedua, dikecualikan sholat-sholat yang disebabkan ada penyebabnya, atau sholat-sholat yang ada penyebabnya. Jadi waktunya itu sebelum azan, sebelum masuk waktu zuhur. Karena sebelum masuk zuhur berarti belum tergelincir matahari. Belum tergelincir matahari. Karena tergelincirnya masuknya waktu subuh zuhur itu adalah zawalus syams, tergelincirnya matahari. Jadi kalau masuk, bentuk pendapat yang ini, kalau masuk ke masjid di sebelum sholat zuhur itu dalam waktu yang dekat ya. Kalau misalnya sebelum zuhur itu jam berapa? Jam setengah 12, belum masuk ke waktu larangan. Karena waktu larangan itu matahari di tengah-tengah. Berarti tidak lama. Tidak lama. Kalau jam 12 misalnya, matahari belum di tengah-tengah, karena zuhur sekarang jam 12 berapa? Jam 12.20-an ya? Oh, sudah maju lagi ya? 12.14. Berarti jam 12 nih lah. Kira-kira jam 12.05, jam 12.10. Nah, ini waktu yang ketika matahari berada di tengah-tengah. Ya. Ketika matahari atau jam 12.10, 11.12. Nah, ini matahari ketika tengah-tengah. Karena kalau sudah jam 12.14 itu sudah tergelincir dia. Nah, jadi waktunya sangat sebentar. Sangat sebentar sekali. Maka apalagi kalau kita berpendapat dengan pendapat yang tadi kita kuatkan, yaitu dikecualikan sholat yang ada penyebabnya. Dan sekarang kita masuk masjid di waktu terlarang, tetapi kita hendak duduk, maka dibenarkan kita untuk sholat. Dan kita juga menghargai pendapat orang yang langsung duduk tanpa sholat dengan alasan larangan tadi. Wallahu a'lam. Ikhtilat adalah salah satu yang dilarang. Walaupun larangannya tidak seberat larangan dosa-dosa yang lainnya seperti zina atau khalwat. Ya, ikhtilat ini penyebab untuk dosa, ya, penyebab untuk dosa, dan itu dimasukkan ke dalam pemahaman larangan Allah Subhanahu wa taala mendekati zina, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Dan nas-nas dari hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW menghindarkan bersentuhannya atau berbaurnya laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sholat, Nabi SAW memberikan patokan-patokan untuk tidak berbaur, yaitu dengan mengatakan sebaik-baik sab laki-laki terdepan, sebaik-baik sab perempuan terbelakang, yang paling belakang, ini menghindarkan berbaur. Dan memerintahkan perempuan keluar sebelum laki-laki, ini juga dalam tuntunan Nabi SAW, ini juga menghindarkan mereka berbaur. Dan di tawaf juga Nabi SAW praktekkan bahwa wanita itu dengan wanita-wanita, seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mereka nanti berpapasan dengan laki-laki, sadalat ihdana min jilbabiha, barulah mereka tutup dari jilbabnya wajah mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak berbaur. Jadi dari praktek kehidupan Nabi dan tuntunan Nabi, patokan-patokan beribadah yang jelas oleh Nabi, ini menunjukkan bahwa ikhtilat itu memang dikhawatirkan dan merupakan salah satu dari implementasi dari larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Kalaupun kita ya, melakukannya dengan tidak ada tujuan berikhtilat, tentu tidaklah berdosa, ya, tidak berdosa, karena kita sulit untuk menghindarkan ikhtilat, apalagi di zaman kita yang memang sistem kehidupan kita ini tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pemisah. Di mana? Di pasar? Tidak ada. Bahkan di masjid pun sulit. Di tempat beribadah pun sulit. Makanya kalau memang dalam hati kita ada prinsip untuk tidak ikhtilat, kemudian kita terpaksa untuk melakukan ikhtilat, itu tidak berdosa. Tapi kalau kita menginginkan ikhtilat atau membuat sarana-sarana ikhtilat dan tidak ada upaya untuk menghindarinya, maka kita berdosa. Ya. Kita berdosa. Saya pernah sudah lama ini, dan sekarang saya sudah melihat usaha untuk menghindarkan, menggabungkan pengajian remaja-remaja laki-laki dan perempuan. Saya semenjak awal dahulu sudah mewanti-wanti tidak digabungkan. Ya. Dan sudah diterapkan di salah satu masjid, ya, pengajian laki-laki perempuan untuk remaja. Remaja, mahasiswa atau setingkat SMU itu dipisahkan. Karena mereka walaupun di masjidnya terpisah, tapi keluarnya kan tidak terpisah. Maka ini prinsip kita untuk menghindarkan ikhtilat yang membawa, karena memang mereka semua kan tidak ada pasangan. Ya, mereka justru tujuan, terkadang sebagian tujuannya adalah untuk mencari pasangan. Ya, pengajian untuk cari pasangan. Dan saya dapat cerita dari seseorang, semenjak itu saya berprinsip seperti itu. Mengambil cukup keras dalam hal ini, dan terus diminta persetujuan juga saya, sampai daurah pun saya harapkan tidak bersama. Tapi karena sudah mulai saya tekankan, diupayakan untuk tidak berbaur, mulailah akhir-akhir ini saya izinkan, ya. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang jamaah bahwa pengajian remaja-remaja ini dijadikan oleh sebagian tamatan pesantren atau anak-anak pesantren untuk berjumpa dengan lawan jenisnya. Nah, kita khawatir ini. Kita yang punya wewenang untuk bisa memisahkan, kenapa tidak kita pisahkan? Ya. Kita punya wewenang untuk membagi waktu pemuda-pemuda, makanya muncul sekarang ini kajian remaja dipisahkan di setiap Sabtu sore, ya, remaja dengan laki-lakinya di waktu yang jadwal yang khusus, yang putrinya jadwal yang khusus agar terpisah. Ini yang kita hindarkan, karena memang hati ini lemah. Kalau sudah berbaur dan nampak dan mulai terdengar suara, nampak bodinya, nampak badannya, nampak posturnya, dan bertemu satu kali mungkin bisa terselamatkan, sudah dua kali bertemu, oh, nampak, wah, oh, ini rajin juga, akhwat ini ngajinya. Yang akhwat ingat, oh, ikhwan ini ngaji, rajin juga ngaji. Mulai sambil ada rasa ketertarikan, akhirnya berhubungan. Walaupun ini kita tidak memustahilkan ini sebuah hal yang baik ya, tetapi kan sarana untuk memunculkan ini tidak benar. Untuk mencari, karena kajian itu bukan untuk mencari pasangan. Kajian itu untuk menambah ilmu, bukan untuk mencari jodoh. Ya. Nah, ini kita hindarkan. Kalau memang kita punya wewenang untuk memisahkan, pisahkan. Dan kalau kita bisa menghindarkan, hindarkan. Kalau kita bahkan justru melakukan sesuatu ikhtilat itu untuk tujuan kita, enak kalau sudah ikhtilat, nah ini dosa. Tapi kalau kita sekarang ini tidak menyukai dan bahkan berprinsip ikhtilat itu sebuah jalan untuk berdosa, maka kalaupun kita ya terkondisikan untuk melakukan ikhtilat, tidak akan berdosa. Tidak akan berdosa. Ya. Jadi itu tentang ikhtilat, walaupun secara nas tidak ada, tapi dimasukkan kepada wala taqrabuz zina dan penerapan kehidupan Nabi dengan perasaannya seperti yang tadi kita contohkan. Ya, Allahu a'lam. Tadi ada lagi. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan batas salat duha, jam berapa dan jam berapa waktunya yang paling afdal, dan apakah di waktu sujud bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia? Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah selesai sholat wajib kita boleh berdoa diangkat tangan atau tidak? Yang keempat, dan saat sholat sunat kita berdoa dengan mengangkat tangan. Jazakumullahu khairan, wabarakallahu fiik, wa iyyak wa fiika barakallah. Tentang sholat duha, waktunya adalah waktu syuruq. Awal waktunya waktu syuruq. Waktu setelah terbit matahari sekitar 12 menit sampai 14 sampai seperempat jam. Setelah terbit matahari 12 sampai seperempat jam, ini awal waktu duha. Dan akhir waktu duha adalah sebelum waktu terlarang tadi. Sebelum waktu terlarang yang kita sebutkan tadi, sebelum salat zuhur, waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Kemudian waktunya yang paling utama adalah hina tarmidul fisal, yaitu ketika anak unta yang sudah mulai pisah dari induknya, dan ketika dia berjalan di permukaan padang pasir itu terasa di telapak kakinya panas. Ini kalau jam 8, jam 9 kan masih dingin itu permukaan padang pasir. Jadi waktunya kata ulama sekitar jam 10-an, setengah 11, itu matahari sudah mulai terik dan memanaskan permukaan padang pasir ketika anak unta yang telapak kakinya masih belum keras ya, dia kepanasan. Karena anak ya, wajarlah makhluk seperti itu. Masih lembut, belum biasa berjalan lama, induknya kan tebal. Kalau dia kan mulai baru lembutnya sehingga dia merasa kepanasan, waktu itulah waktu orang-orang yang banyak bertobat. Salatul awwabina hina tarmidul fisal, kata Nabi SAW, jadi waktunya jam 10 sampai jam 11-an. Ini waktu yang paling utama sebagaimana jelaskan dalam hadis tersebut. Yang kedua, apakah waktu sujud bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia? Asalnya dalam surat itu bahasa lafaz zikirnya bahasa Arab. Ya. Zikirnya kemudian bacaan doanya, karena salat itu pada akhirnya doa. Maka doa dalam bahasa Arab yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, seterusnya. Kemudian doa ketika sujud ya, asalnya berbahasa Arab. Bila mana ini fatwa para ulama, bila mana kita membutuhkan kebutuhan yang sangat kita inginkan dari Allah dan kita karena saking menginginkannya, saking membutuhkannya, kita memintanya kepada Allah di waktu yang paling mustajab yang kita ketahui. Salah satunya waktu sujud dalam sholat. Ya, dalam sujud sholat. Maka dengan alasan tersebut dan permintaan kita pun terbatas, para ulama membolehkan sekadar yang kita inginkan. Bukan terbuka begitu saja ya. Ya, bila mana memang kita membutuhkan itu dan memintanya, saking kita ingin diberikan oleh Allah, maka kita pilih waktu yang mustajab. Waktu yang paling dekat Allah dengan kita, yaitu ketika sujud. Maka para ulama membolehkan terkait hanya dengan permintaan kita. Jangan yang justru kita menghafal doa-doa dalam bahasa Indonesia, sementara yang bahasa Arab kita bisa menghafalnya. Ya, doa-doa Nabi kita hafal. Bukan terbuka begitu saja, tapi kita ingin memintanya. Kebutuhan kita itu kita ingin minta. Sementara dalam doa Nabi kita tidak dapatkan. Ya, kita dapatkan. Kemudian kita mengungkapkan dalam bahasa Arab pun kita tidak bisa. Dalam takaran itu, kata Allah, boleh kita gunakan ketika meminta permintaan tersebut dalam sholat, ketika sujud, dengan bahasa yang kita mampu mengucapkannya. Terutama, ya tentu bahasa kita. Jadi sekadar itu, setakaran itu, para ulama membolehkan. Bukan terbuka begitu saja. Ya. Nabi SAW dalam sujudnya sering mengatakan, ya muqallibal qulub, thabit qalbi alladhi, kemudian kita berubah, wahai zat yang menetapkan hati, tetapkan hatiku, kita, padahal kita bisa menghafal itu, kita terjemahkan ini tidak benar. Ya, tidak benar. Justru yang dibolehkan para ulama yaitu permintaan khusus, keinginan kita kepada Allah dan kita ingin memintanya dan ingin mendapatkannya, ingin Allah memberinya, dan kita melakukan ikhtiar dengan cara memilih waktu yang mustajab, tetapi kita tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab, maka dibenarkan diungkapkan dengan bahasa yang kita pahami. Apakah selesai sholat wajib kita boleh berdoa? Sholat itu kan doa. Sholat itu doa. Ya, dari awal sampai ujung, sampai akhir itu doa. Bahkan Nabi sudah mengajarkan doa-doa khusus. Bahkan Nabi menganjurkan, La tada'anna dubura, salah seorang sahabatnya, La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di dubur setiap sholat. Menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan berdoa di penghujung sholat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan dubur itu setelah salam atau sebelum salam? Biasanya dubur kita itu berkaitan dengan organ kita atau terpisah? Dubur. Dubur kita apakah organ tubuh kita atau terpisah dengan organ tubuh kita? Terpisah atau berkaitan? Berkaitan. Dari sini para ulama mengatakan bahwa dia termasuk sholat. Maka mereka menafsirkan bahwa perintah Nabi itu adalah doa-doa sebelum salam. Sebelum salam. Karena kalau sudah salam berarti sudah bukan sholat lagi. Dan itu bukan dubur. Ini pendapat yang pertama. Dia mengatakan adalah setelah salam. Ya, dia mengatakan setelah salam walaupun pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang kuat. Dan ada seperti Sa'di dalam tafsirnya menukilkan bahwa mereka berpendapat mengambil dalil tentang dengan firman Allah, wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini dalil keumuman ayat ini, mereka membolehkan berdoa meminta kepada Allah dengan menaikkan tangan setelah salat, dengan apabila kamu selesai dari ibadah maka bersungguh-sungguhlah dan berdoalah kamu kepada Allah dengan tulus, farghab ila rabbika farghab, mintalah. Jadi kata Sa'di, mereka berdalil dengan ayat keumuman ayat ini bahwa boleh berdoa setelah salam. Nah, ini pendapat yang dalilnya umum, sementara dalil khusus tentang bahwa doa yang dimaksud adalah dalam salat sebelum salam dan bahkan dalam sujud juga berdoa, ini lebih kuat menurut kita, walaupun melarang berdoa setelah sholat itu tidak ada juga penegasannya. Maka yang kita arahkan adalah mencari waktu yang disunnahkan oleh Nabi untuk berdoa, dan bahkan yang dikatakan oleh Nabi adalah waktu mustajab, seperti sepertiga terakhir malam, seperti di antara dua adzan. Antara dua adzan ini cukup lama kita berdoa, mungkin kehabisan kata-kata kita untuk berdoa setelah azan menuju iqamah. Bahkan ada waktu masih tersisa banyak, kita sudah selesai berdoa padahal waktunya banyak. Dan Nabi SAW mengatakan doa di antara dua azan itu tidak ditolak. Kenapa kita tidak menggunakannya? Sementara yang diperselisihkan, kita memfokuskan. Ya, ini kan diperselisihkan para ulama, kita fokuskan. Walaupun memang kita tidak melihat melarangnya sebuah sebuah pendapat yang tepatnya, tetapi kita mengarahkan mana yang lebih utama dalam berdoa. Pilih waktu-waktu yang mustajab, pilih waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan kena, kalau itu kita tidak berdoa setelah azan, setelah salat, yang itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kapan kita berdoa jadinya? Ya, masih banyak waktu untuk berdoa dan bahkan waktu mustajab. Ini yang membuat orang berkata gini, karena dia berdoanya hanya setelah selesai fardu saja. Selain itu tidak pernah berdoa. Itu pun kalau dibimbing, kalau tidak dibimbing tidak berdoa dia. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah merasa butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah merasa menginginkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah meminta. Nah ini yang sangat dimurkai oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhin. Sungguhnya orang yang menyombongkan diri dari berdoa meminta kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Subhanallah. Perbanyak berdoa. Semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah, semakin terasa kita ini hamba dan tidak punya apa-apa. Lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Minta terus, minta terus, minta terus. Dan jangan hanya dibimbing. Jangan hanya dipimpin. Dan jangan hanya menunggu waktu selesai salat fardu saja. Ya. Kita tidak melarang, tetapi Nabi SAW memberikan solusi yang jauh lebih banyak dari itu. Sebelum berbuka puasa, doa yang mustajab. Ya. Ketika kita selesai, pertanyaan yang kedua, setelah selesai sholat sunnah. Nah, ini mungkin salah satu yang dianjurkan. Karena memang berdoa itu dilakukan setelah beribadah. Kisah Nabi Musa yang tadi kita sempat menyinggungnya. Setelah Nabi Musa membantu dua wanita yang tadi kerepotan untuk memberi minum kepada hewan ternaknya. Selesai dia membantu, dia telah melakukan sebuah ketaatan. Di saat itu dia meminta kepada Allah. Ya, setelah selesai dia berbuat kebaikan, dia meminta kepada Allah berdoa. Thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, betapa fakirnya saya kepada kebaikan yang engkau turunkan. Butuh kepada kebaikan yang diturunkan oleh Allah. Setelah apa? Berbuat baik. Ini dalilnya kalau kita selesai sholat sunat, apalagi sholat-sholat sunat di malam hari, sholat sunat yang setelah di antara dua adzan tersebut, setelah kita selesai sholat sunat, kita menengadahkan tangan meminta di antara dua adzan setelah selesai sholat sunat, ini subhanallah, kenapa kita lalaikan sementara kita memasukkan kepada ibadah yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Maka berdoa setelah selesai sholat sunat dianjurkan. Ya, wallahu taala alam, itu empat pertanyaan dan sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak uang, sembelih aja kambing buat makan orang sedekah. Sudah boleh sedekah. Ya. Kalau anak perempuan yang sudah dewasa ini dapat dua kali belum. Kita nikahkan aja dia. Geling dia sembelih untuk hewan kurban mungkin lebih utama ya. Ya. Tapi niatnya belum. Tidak apa-apa, tidak apa. Ketika itu mungkin tidak mampu. Sebenarnya mampu, mungkin mampu. Karena kelalaian itu gimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sembelih aja. Tapi kalau mau diakek juga? Tidak apa-apa. Gimana hukum kita menguruskan orang yang mengurus ilmu kita minta mengurus pindah apa? Pindah bukan, kerja jadi dia ada profesi lain pindah ke profesi jauh jadi yang minta ngurusnya itu dia minta. Kita punya wewenang untuk mindahkan? Tidak, kita hanya bekerja untuk bekerja di instansi yang terkait. Tidak. Kita tunggu, ya tunggu dulu. Kita tidak ada kerja, tidak ada wewenang untuk mindahkan, dan kita tidak hubungan apa apa dengan yang berwenang. Tidak. Berarti kita hanya memberikan jasa. Jasa. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tapi kalau kita menggunakan wewenang, menggunakan wewenang dengan cara yang salah, menggunakan kesempatan kita kedudukan bisa, hanya kita ada duit ini salah. Kita hanya menjual jasa, kita betul-betul mengurus. Bayangkan pergi sana, dia, bayar ini, dia, bayar ini. Dia di sana, dia di sana. Jadi kita dia tidak punya waktu untuk kita mengurus tentunya. Tidak apa-apa, jasa. Biasa, biasa ya. Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Faizal mana? Itu bisa dihidupkan, Pak. Fokus. Saya mau buat cara yang baru. Pakai fokus sehingga yang doa kita kan lihat juga. Saya mencontohnya sekarang. Ya. Apa ya dah?